Sesi tanya jawab semoga mudah, yang susah ditepikan. Bolehkah kita bersama dengan seorang hizbi mengikuti acara hizbiyah mereka dengan niatan agar orang-orang tersebut membeli dagangan kita? Gimana gambarannya? Saya kepengen gambar yang konkret. Ingin tahu saya? Contoh, di masyarakat ada acara-acara bid'ah dari tokoh-tokoh bid'ah. Haula. Mana ya? Antum datang ke sana untuk dagangan di acara itu. Gitu barangkali. Mana? Ya. Hah? Sengaja datang ke acara bid'ah itu supaya untuk dagangan di sana. Apa hukumnya, Evan? Adalah yajuz. Termasuk takfir sawadi ahlil batil. Memperbanyak jumlahnya ahlil batil. Adalah yajuz. Juga membutuhkan ridha, meridhai acaranya mereka. Adalah yajuz. Ada perincian sesungguhnya ya kawan terkait dengan bab ini. Yang pertama, lapaknya antum memang di tempat itu, tokonya antum memang di situ, mangkalnya antum ya di situ. Ada acara, enggak ada acara, ya di situ antum jualan. Terlepas hari itu ada acara seperti itu, apakah boleh antum membuka lapak? Hukum asal boleh, karena antum enggak ada niatan untuk acara itu, ya membuka lapak. Cuman untuk menghindari fitnah, sementara antum libur dulu. Itu namanya sikap warak dan sadudhari'ah. Ada orang akil. Ada. Jadi gak semata-mata cuan. Tapi yang dibahas sekarang, sisi fitnahnya jangan sampai terjadi. Jangan sampai ada yang melihat, loh fulan, ini acara bid'ah, lalu dibuka toko nih. Gitu. Orang gak paham. Meredam ini semuanya, tutup. Bukan mengharamkan, tapi sadudhari'ah. Ini penting sekali dari Ikhwan. Jangan mengatakan kesempatan, Ustaz. Jarang-jarang orang banyak di depan toko saya, Ustaz. Ya, yang dicari bukan banyaknya harta, tapi berkahnya harta. Yang dicari bukan semata-mata mendapatkan cuan, tapi Anda mendapatkan dengan cara halal dan muru'ah Anda terjaga. Ngerti nggih? Atau mungkin gambaran yang lain adalah antum ngikuti si hizbi tadi itu. Ikut ke acara taklimnya mereka, acara mereka dalam rangka memang untuk kerjasama bisnis. Ini mungkin opsi yang kedua barangkali. Hah? Nampaknya si Fran ini termasuk kita punya harapan ke dia bisa mengembangkan usaha kita, mendapatkan banyak pesanan-pesanan yang menguntungkan gitu. Cuman konsekuensinya adalah dia lagi ada acara, ya kita ikuti. Kemudian dia ada acara sama-sama dengan dia. Oh, dia ada pengajian dengan ustaz mereka, hadir di pengajian mereka begitu. Oh, ada acara diikuti begitu. Adalah yajuz. Anda merendahkan diri di hadapan dia, merendahkan manhaj Anda di hadapan dia. Anda termasuk takfir sawadihim, memperbanyak jumlah mereka. Tapi jelas fitnah. Semata-mata bisnis. Semata-mata cuan. Kaidahnya jangan sampai menghalalkan segala cara hanya untuk pengembangan usaha. Jangan menghalalkan segala cara semata-mata mendapatkan uang banyak dari orang lain. Lah, cari yang cara-cara syar'i dan keberkahan rezeki. Itu jangan ikuti gaya-gaya kaum kufar itu. Mereka tuh menghalalkan segala cara yang penting dapat cuan. Lah, antum di atas sunnah. Barakallahu fiikum. Ada yang lain? Silakan jelaskan lebih rinci apa maksud pertanyaan Anda. Saya hanya merapak mungkin ini. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Jika seseorang hanya ingin sekedar menjaga jarak dari orang tertentu, dikarenakan dikenal dengan akhlak beberapa hal yang kurang bagus daripadanya, apakah tetap haji yang dilarang? Kalau ini niatannya labas, tetapi normal muamalahnya. Paham ya? Ketemu salam, assalamualaikum, salam, normal aja. Tapi tidak terlalu akrab. Dikarenakan materi ada hal yang perlu diwaspadai. Memang begitu ya, akhi. Memang begitu harusnya. Sikapnya normal, muamalah normal, normal aja. Tapi jika akan kita bergaul dengan banyak orang, tahu kan ini wataknya seperti ini, gini-gini. Tahu bukan untuk disebarluaskan, tapi penyikapan yang tepat supaya enggak memunculkan polemik. Kadang jaga jarak, kadang jangan terlalu dekat, kadang bersikap supaya enggak muncul jeleknya dia itu. Demi hikmah dalam bermuamalah. Itu niatnya ikhwan, tabas. Tapi kalau antum, yakin ada fulan? Enggak, saya sama aja. Nah, itu hajar. Kan beda kan? Kalau antum, enggak ada masalah. Pas taklim ketemunya kosong di sebelah dia. Datang santai aja. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Normal. Apa yang mulia. Tapi antum tahu, fulan ada ininya. Itu diwaspadai dalam hati. Tahu bedanya ya? Nah, kalau anu, fulan menjauh. Nah, itu namanya i'rab termasuk hajar. Allah musta'an. Antara adzan dan iqamah lebih afdal mana Ustaz, doa atau membaca Al-Qur'an? Bisa dikerjakan dua-duanya. Itu termasuk waktu makbulnya doa. Manfaatkan untuk banyak doa. Terkadang komatnya lama. Doanya udah panjang banget, bayangan itu udah semua udah diminta, gak komat-komat. Ya jangan berhenti, manfaatkan untuk baca Al-Qur'an dan lain-lainnya. Mungkin pertanyaannya singkat Ustaz, singkat sekali waktu komatnya itu. Doa atau baca Qur'an? Apa jawabannya Ikhwan? Kala itu doa, dikarenakan makomnya, makom waktu makbulnya doa. Manfaatkan doa, nanti waktu yang lain membaca Al-Qur'an. Barakallahu. Artinya kalau dua kemaslahatan jadi gabung, kenapa dibuang satu gitu loh? Kerjakan dua-duanya. Kalau enggak memungkinkan harus memilih salah satunya, maka dipilih yang paling arjah, yang paling besar paling afdal amaliannya. Terkadang amal itu mengafdal pada zatnya dikerjakan. Terkadang ini amal afdal. Amal yang lain kurang afdal, tapi pada tempat tertentu dan makam tertentu ini yang lebih afdal. Kerjakan yang paling afdal di tempat itu. Membaca Al-Qur'an doa. Secara dan amalnya yang paling afdal membaca Al-Qur'an. Itu paling afdal. Tapi di tempat-tempat makbulnya doa, di waktu-waktu makbulnya doa lebih afdal doanya. Difahami insyaallah ya. Jadi ketika digabungkan semuanya, gabungkan semuanya. Tengok aja, kan kadang pengalaman atau ada waktu timernya itu kurang 10 menit lumayan. Bisa qobliyah atau mungkin bisa tahiyatul masjid selesai. Doa. Karena waktu doa yang banyak, aku macam-macam doa macam apa yo, tak kabeh iku sedap atau sampaikan semuanya cukup. Itu melihat masih ada waktu 5 menit. Doa lagi mungkin. Tapi kadang-kadang harus apa mana ya? Sudah. Jadi sudah manfaatkan dengan yang lainnya. Baca Quran bisa, zikir bisa. Mana ya? Barakallahu fiik. Perbedaan karena perkara agama yang tidak bisa disatukan terkesan menjadi pemecah belah di masyarakat. Bagaimana sikap kita dalam hidup di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam keyakinannya? Kalau enggak membaur bisa jadi terkucil. Masyaallah. Bedakan antara menyatukan hak dengan yang batil dengan Anda bermasyarakat di tengah-tengah ragam orang. Dua hal yang berbeda ya, akhi. Dalam bermasyarakat, antum bermasyarakat dengan mereka dalam perkara yang ma'ruf dan perkara yang mubah. Tunjukkan muamalah umum dengan akhlakul karimah, hak-hak umum kaum muslimin. Temu orang, assalamualaikum, tegur sapa, normal sebagaimana biasa. Tapi tidak jatuh dalam kemungkaran mereka. Siapa bilang antum belajar sunnah terus menjauh dari masyarakat? Salah. Yang semestinya antum semakin ngaji, semakin taklim, mengikuti sunnah, antum mendekati mereka dengan cara yang ma'ruf. Tujukan akhlak yang mulia seorang salafi dengan family, dengan tetangga. umum, ya, muamalah umum. Tegur sapa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak ada masalah, boleh, dianjurkan sekali. Tanya, gimana pak kabarnya pak, mau sehat? Mau kemana, mau sawat apa? Enggak, oh pak, enggak. Belum kenal, assalamualaikum, salam. Pak, kula fulan, gitu. Jenengan fulan, puni, ngrene, niki pak, oh enggak. Kula niki pak, petangi, enggak. Umum, enggak ada masalah. Jadi ketika hal-hal yang melanggar sunnah, melanggar syai, antum enggak masuk di dalamnya. Jangan diikuti. Difahami ya? Bisa. Yang dibahas tadi, antum tahu ini hak, ini batil. Antum kepengin menyatukan dua hal ini. Antum kepengin merangkul semuanya. Di masyarakat banyak acara-acara bid'ah. Antum punya acara-acara sunnah. Kok kayak pecah gitu ya? Ini sunnah, ini. Memang pecah, gak mungkin nyatu gitu loh. Disatukan aja wis. Antum memperakarsai sebuah acara besar. Saya ingin menyatukan antara ini semuanya supaya bersatu dengan tengah masyarakat ini. Antum bukan bikin konsep, konsep sebuah acara kolaborasi sunnah dan bid'ah. Yang diundang ada tokoh sunnah atau tokoh bid'ah di sebuah acara. Gitu. Indahnya persatuan, ya, indahnya kebersamaan, kolaborasi sunnah dan bid'ah. Gitu. Mungkin. Jadi ada acara bid'ahnya, terus acara-acara sunnahnya, ada ceramah keagamaan ahlu sunnah, ada ceramah keagamaan ahlu bid'ah. Nanti kolaborasi dulu bersama-sama, ngopi bareng, ngeteh bareng, sharing bareng, makan-makan bareng, saling bersalaman, saling rangkulan, saling senyum. Itu yang dilarang dalam Islam, itu yang dibahas tadi. Itu namanya tamayyu', melambaikan manhaj. Difahami ke? Kau diam. Difahami ke? Itu yang tidak boleh. Ya real, ya memang beda. Gak mungkin disamakan. Bid'ah ya bid'ah, sunnah ya sunnah. Itu realita. Yang penting bagaimana kitanya di atas sunnah, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah. Jangan sampai jatuh ke dalam kerabat bid'ah. Dalam bermasyarakat normal, umum saja. Tapi jangan akrab, jangan karib. Jangan terlibat dalam penyimpangan-penyimpangan mereka. Ngono nggih. Punya kanca lawas, beda pandangan, beda manhaj, ya enggak ada masalah. Muamalah dengan kanca lawas. Assalamualaikum. Masyaallah. Wis tuwa, padha tuwae. Hah? Ah, gimana kabarnya? Gini. Normal aja. Muamalah umum. Enggak masalah. Yang diharapkan dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan itu, dia bisa dilembutkan hatinya, diajak ngaji sunnah, gitu loh. Jangan dijauhi. Tuh, mas, lari aku yo, kancamu lagi. Ya, jangan berharap sunnah berkembang ke tempatnya antum, antum caranya kayak gitu. Normal aja. Oh iya, gimana kau baca sunnah? Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Perlu dikatakan taklif lukuluk. Kecuali temannya antum ini tokoh besar bid'ah. Wassalam. Nah gitu. Gak mungkin. Ngerti gak? Ya, orang awam biasa loh. Normal aja. Justru antum manfaatkan teman-teman lama itu untuk pendekatan, ta'liful qulub. Bahkan untuk sedikit kemaslahatan duniawiyah yang mubah. Sampai antum pelan-pelan masuk di dalamnya. Punya teman bengkel mobil. Antum manfaatkan. Mobilnya antum taruh sana. Assalamualaikum, salam. Ya Pak, siapa? Mobilku ya, tolong ya. Gini. Ini tuh teman lama. Insya Allah gak bakal dikhianati. Beres. Gini-gini pokoknya total. Jangan khawatir. Tinggal, ya. Asik dia. Jangan antum menaruh mobil di bengkelnya dia. Dia suka dengan itu. Meskipun antum punya yang lain yang mungkin lebih zen. Ya kurang lebih sama lah. Tangganan kocok lawas. Waalaikumsalam. Mas, mobilku mogok, turun ya, beres. Karena kocok lawas, atau bagus dengan dia mau amalahnya. Dan dia akan tahu. Iki, ane ki, jam apa ngajian ini? Jenggotan ya? Ini ada omongan berikutnya. Jadi kan ngaji apa? Ngaji Islam, poduai. Cuman ya, bismillah pelan-pelan. Kepengen jadi orang baik. Lah jenengan mboten yang itu kan? Oh mboten. Mboten niku lah itu teroris radikalis, saya anti itu semua musuhku iku. Nah, aku koyo ngono sampeyan tadi sino. Tak dulu kan jenengane apa ada punya pemahaman aneh ya kancaku dhewe tak sikat. Gak aja kuwatir tenang kowe. Asik. Banyak kan. Wah, ini ngaji tapi normal dengan teman masih ingat, masih muamalah bagus, sebelas akhlak mulia. Muamalah umum. Dia bikin acara bidah minta maaf. Mas toko yo. Yo pangamuten nggih, mboten saged. Loh, iki kancamu sih bikin acara. Nggih, mboten nuwun sanget. Loh bisa. Mohon maaf, yang ini dalam pandangan kami enggak boleh. Jadi saya mohon maaf kalau saya hadir. Pas titik, jangan lanjut. Awakmu yo. Jangan, belum makomnya. Sampai pada tingkat dia mulai nyaman sama antum, asik sama antum, sayang sama antum, mulai percaya sama antum, tanya-tanya agama. Mas takon yo. Iki jawab tuh apa ya? Kayak-kayak ngoko yo. Mas takon yo, takon apa? Ini. Itu mulai masuk sedikit-sedikit. Ini gini. Karena tambahi ujangan-ujangan yang baik untuk dia, untuk kehidupan dia, untuk maizahnya dia. Kalau sugi suruh syukur, kalau kekurang suruh sabar, masuk itu tes, dikit-dikit tes gitu. Cukup tenangnya. Seperti itu. Ngoten nggih? Dan itu bermasyarakat. Ngoten nggih? Jangan sampai antum ngaji tanpa jauh dari masyarakat, eksklusif banget antum ini, bahaya. Tapi jangan kebablasan, tetap dengan apa namanya batas-batas syar'i barangkali. Atau antum seorang ustaz, jangan gengsi. Aku ustaz ya, maksud aku apa bengkel kayak ngono. Oh, kenapa memang dia muslim? Antum terkait dengan perbengkelan mobil atau motor, enggak ada masalah. Saya ustaz. Teman saya punya bengkel. Mas saya contohkan, saya punya bengkel motor. Ya. Teman lama, teman karib. Assalamualaikum. Ya Pak. Ya. Ngobrol. Dia background-nya M. Background-nya M. Tahu M ya? Nah. Tapi bukan tokohnya. Biasa. Langsung. Benar. Motorku rusak lagi tempat lain ya. Beres. Tak cukup lah, cukup. Dia malah ngambil ke rumah saya. Ada masalah, ambil. Dan antum harus menjaga muru'ah. Ojo tawa-tawa. Selagi antum punya kemampuan, ojo tawa-tawa. Jangan tawar-tawar. Berapa? Sekian. Kek no. Kalau antum mampu. Kadang muncul anaknya. Anakmu tadi? Iya. Ngobrol. Kayak anakmu. 5.000, 10.000. Itu taklif lukuluk. Ngomong gitu. Minimalnya ketika ada orang yang punya suara sumbang terkait dengan antum, dia akan membela antum. Kancaku iki. Enggak mungkin kancaku iki. Istilah kancaku api arek iki. Itu minimal. Yang diharapkan terus dikit-dikit, tarik-tarik dia ikut ngaji. Ngono lho ya. Antu ki wong Jawa Tengah lho, atau mesti dadi luwe alus. Aku wong Jawa Timur mesti kasar. Kok kuali sih? Allah Ustaz. Ya enggak semua Jawa Timur kasar. Hanya ada ketegasan gitu ya. Sebagiannya. Sebagian juga minderan juga ada. Al-muhim dengan bimbingan syar'i. Allahu a'lam bissawab. Harta yang telah terkena zakat pada haul pertama, apakah pada tahun kedua juga terkena zakat lagi kalau masih mencapai nisabnya. Paham ya? Ketika masih dengan nisab, maka setiap satu haul zakat, satu haul zakat selagi masih mencapai nisabnya. Kalau tahun depan udah enggak mencapai nisab, enggak ada zakat. Jadi ini wake kan bentahun ya, bentahun zakat. Dan itu juga ngersulo. Jangan masa zakat neng. Sing ikhlas itu ibadah, rukun Islam itu. Atau niatnya ikhlas inilah itu berkah. Ikhlas ibadah. Atau nggak bakal ngersulo. Semangat malah. Semangat. Ini zakatku. Atau mencari orang-orang yang berhak menerima zakat. Atau dilimpahkan kepada waliul amr yang memang minta zakatnya antum diserahkan ke sana. Itu kumasar, zakat itu ke penguasa. Mereka yang ngatur. Gitu. Mana ya? Aja anu zakat mana? Entek duitku. Terus zakatnya, ini ibadah kok. Itu ngitungan tuh. Dipahami siapa ya? Barakallahu fikum. Sampai jam berapa? Jam 1 ya. Bagaimana cara menasihati orang tua Ustaz? Kita nasihati, mereka malah bilang, ngerti apa awakmu? Ada cilik. Kamu tuh ngerti apa kamu anak kecil? Iya, antum anak kecil. Ikhwan fillah jazakumullah, kalau orang tua kita masih awam, apalagi dia punya sesuatu yang dia banggakan. Ketika menasihati mereka bukan dengan cara gurui mereka. Sering saya sampaikan di banyak tempat, upaya untuk memperbaiki kondisi orang tua yang demikian keadaannya itu tahapannya panjang. Tidak langsung ke inti nasihat. Cara yang paling tepat ialah birrul walidain. Antum tunjukkan kepada orang tua antum, lillahi ta'ala antum niatkan, antum anak yang berbakti. Semakin antum ngaji, taklim, mengerti sunnah, semakin berbakti dalam perkara yang syar'i atau mubah. Dulu antum tidak pernah nurut, mesti nurut dalam perkara yang mubah. Dulu antum beling, nanti beling ya, bandel, antum jadi anak yang alim. Antum dulu begini, ada perubahan-perubahan yang baik gitu ya, dengan antum belajar tadi. Langsung real, bakti sama orang tua, tutur katanya yang santun, yang lembut, bantu mereka dalam perkara-perkara yang mubah, yang syar'i, terus begitu, menghormati mereka, sampai mereka mengerti, anakku berubah. Tapi perubahan yang baik, paling dulu, anakku apa ya? Kok dengarin anakku ini? Dulu gue ya Allah belinya, pol, wali baiknya. Dulu wes gak tahu nurut belas, sekarang nurut masya Allah. Dulu kali ngomong kuasa repol, sekarang aduh segitu. Dia kan senang dengan itu. Berubah anak saya ini. Terus demikian, temani orang tua dalam perkara yang ma'ruf di dunia ini, bakti yang bagus. Terus begitu sampai mereka betul-betul simpati kepada antum. Antum dianggap sebagai orang tua. Ya. Pelan-pelan. Baru tiap orang tua tadi masuk suatu arah. Wah, bah, ya, pa, gitu ya. Gini, dikit-dikit, set. Lebih mudah untuk mengarahkannya. Ngerti nggih? Jawaban saya ini sisi syar'i dan sisi pengalaman. Dan butuh waktu yang lama banget. Lama banget. Nah, kalau pengalaman pribadi, tahun berapa ya? Dari mulai tahun berapa itu? Tahun 97 sampai hampir 2000 sekian. Kita orang pulang dari Yaman 2004. Itu pelan-pelan mengurusi orang tua. Sampai alhamdulillah kasih kemudahan, tahu siapa kita. Kedepannya Zain jadi pembela kita, nyupot kita, alhamdulillah. Dulunya sama kayak orang tuanya antum bodoh. Alhamdulillah. Terus bertahap. Juga terkait dengan family juga begitu. Antum punya paman, bibi, segala macam yang tua-tua. Antum dahulukan di silaturahimnya gitu. Jinakkan mereka namanya ta'liful qulub dengan akhlak yang mulia tadi itu. Sampai mereka betul-betul tahu siapa antum, baiknya antum, antum dianggap sama mereka. Pelan-pelan masuk. Insyaallah akan berhasil. Target utama adalah mereka paham siapa antum dan muamalah indah kepada antum. Target yang paling besar lagi ngaji dan taklim. Ngono nggih. Jangan punya semangat nasihati. Bapakku Ustaz. Gitu. Nyampaikan tahu syiriknya aku bertanya. Bapakku gini, gimana caranya Ustaz? Saya tak tegur, Pak. Pun syirik terus apa apa. Nah, itu jadi gak nasihati, jenenge anu kuwi. Malah saya dimarahi, gimana ini? Nah caranya antum gak bijak blas. yang bijak, yang bertahap. Banyak thariqah-thariqah dalam dakwah. Ada ta'liful qulub, ada hikmah, rifqun walid. Untuk makom semacam mereka dengan cara-cara seperti ini. Nanti, inti itu tuh nanti, ada waktunya. Bukan berarti antum meridhai kemungkaran, tidak. Di hati itu tidak ridha. Tapi belum waktunya untuk berbicara masalah itu. Ada thariqah-thariqahnya. Gimana ya? Antum sekarang pikir dengan akal yang sehat. Mana yang lebih didengarkan omongannya oleh orang tua, anak yang berbakti atau anak yang durhaka? Sama-sama ngomong, yang berbakti itu udah kita yang sehat. Meneng-meneng, gak tahu nurut ngomong orang tua, heh. Niki, ya pak, gini minimal sudah menghormati apa yang kamu sampaikan. Ngeten nggih? Ya, insyaallah itu pentingnya urgensi akhlak mulia dalam dakwah. Barakallahu fiik. Terakhir ya, saya pernah membaca bahwasanya seseorang boleh menyampaikan perbuatan orang lain yang dia anggap itu keliru kepada satu orang yang dipercaya untuk meluruskannya. Pertanyaannya adalah, apakah jika menyampaikan pada banyak orang juga diperbolehkan atau termasuk riba? Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama. Rujukan yang paling gampang Riyadhus Shalihin An-Nawawi rahimahullahu taala pada pembahasan haramnya riba dan pembahasan riba yang diperbolehkan. Jadi antara poin diperbolehkannya menceritakan aib orang lain adalah ketika kita sampaikan kepada pihak-pihak tertentu yang terkait, yang berkompeten, tidak semua orang, untuk menghilangkan kemungkaran dia, menasihati dia, meluruskan dia. Dan hanya untuk ini saja. Atau yang semisal dia ketika yang ini tidak mampu. Bukan disampaikan kepada banyak pihak. Kalau banyak pihak, itu namanya riba. Tergambar. Ada seorang mengejar perkara yang mungkar. Antum tahu. Antum tidak punya kemampuan. Antum tidak dianggap, tidak multabar, tidak punya kemampuan untuk nahi mungkar. Antum kenal seseorang. Entah itu orang tuanya, atau mungkin familinya, atau mungkin siapa begitu. Ini dipandang kompeten, punya kompeten untuk menasihati dia. Datang ke sana, nyampaikan mohon maaf, tadi gini, tolong nasihati dia. Itu boleh. Termasuk riba yang diperbolehkan, sebatas itu. Dipahami ya? Dan apalah itu cerita yang lainnya. Fulan. Itu riba. Dipahami salah ya? Detailnya antum lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin karya An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Cukup ya? Sudah. Gimana, Mbah? Terus ribut. intinya mbak, kalau nasihat saya bang ya, jangan suka terlibat dalam perdebatan. Nanggi, jenengan taklim mawon, ngaji yang enak, yang anu pun, jenengan ilmui, amalkan. Yang lain mau monggo, ndak nggih pun. Nggih, jangan awak debat ngoten, nanti malah ndak nggih. Nggih, Pak. Mudah-mudahan sehat selalu mbahnya, istiqomah selalu insyaallah bagi kata sunnah. Yang penting jangan ngaji mawon, ngaji diamalke. Manfaat insyaallah taala. Masyaallah. Sampai apal ayat iki. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, Pak. Mboten nuwun sanget. Nggih. Nah niki nasihat saya. Simbah tidak usah berdebat. Pun berdebat nanti malah mangkel terus. Jenengan taklim mawon, ngaji mawon, terus diamalkan, cekap. Mungkin isi koma, mungkin husnul khatimah. Bang ya? Cekap ya? Cekap, alhamdulillah. Mungkin istiqomah, Mbak. Istiqomah. Alhamdulillah. Amin. Nggih, semakin tua umurnya semakin banyak amal solehnya, nggih. Nggih. Barakallahu fikum. Nggih, ngoten mawon. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Naqtafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.